الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 29 Jumadil Awal 1440 Hijriah, kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Abu Abdurrahman, oleh Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca Kitabus Shalah, hadis-hadis yang ditulis dikumpulkan oleh penulisnya di dalam perihal salat. Dalam babu salatit tatawwu, bab salat-salat sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca dari hadis yang ke-408. Mudah-mudahan kita selesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat witir. Kita baca hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bil-lail witran, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari sebagai salat witir, muttafaq alaihi. Hadisnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail, dan beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terhitung dari sigharus sahabah, sahabat yang kecil atau muda di zaman beliau. Beliau lahir pada sekitar 60 atau 10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umur beliau hanya sekitar 20 tahun atau 21 tahun. Makanya beliau tidak ikut perang Badar karena waktu itu masih berumur 13 tahun, tidak juga ikut perang Uhud karena masih berumur 14 tahun. Dan beliau ikut perang Khandaq, ikut perang Khandaq atau perang Ahzab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dan juga banyak memberi fatwa kepada kaum muslimin. Dan beliau salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, masih muda. Dari 4 orang yang bernama Abdullah yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan seorang yang suka menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma singgah di sebuah pohon, beliau tidak menginginkan untuk singgah di pohon tersebut. Tidak ada hajat untuk tinggal di pohon tersebut, tidak juga untuk bertabarruk dengan pohon tersebut karena pernah disinggahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya sekedar ingin mengingat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal ataupun bersinggah di pohon tersebut. Makanya beliau sangat-sangat menekankan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perkataan dari perkataan beliau yang menunjukkan teguhnya beliau berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah sesat, wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun orang-orang manusia menganggapnya adalah baik. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun ke-73 Hijriah. Pada tahun 73 Hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya anak Umar. Anak Umar karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terkemuka setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah. Jadikanlah di sini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sebagai sholat witir. Ini berarti menunjukkan perintah. Menjadikan akhir sholat malam kita di malam hari adalah sholat witir yang jumlah rekaatnya berjumlah ganjil. Sebagian ulama mengatakan kata perintah ini menunjukkan kepada kewajiban, seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwasanya di malam hari harus wajib sholat seseorang diakhiri dengan witir. Dan tidak diperbolehkan untuk mengakhirinya dengan sholat genap. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya perintah ini hanya berbentuk anjuran. Perintah ini hanya berbentuk anjuran. Maksudnya anjuran apa? Perintah ini tidak berbentuk perintah yang keras. Apabila ada yang meninggalkannya dengan sengaja, diancam dengan siksa, yaitu wajib, tidak. Tetapi hanya sebatas anjuran. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam beliau sholat witir. Setelah sholat witir, beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat witir, kemudian setelah sholat witir, beliau sholat 2 rakaat. Hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahwasanya yang jelas dianjurkan untuk menjadikan akhir sholat kita di malam hari dalam jumlah ganjil. Tetapi kalau seandainya seseorang setelah sholat witir ingin sholat lagi, maka silahkan dia sholat lagi. Tapi jumlahnya jangan witir. Dia sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. hadisnya insyaallah mudah dipahami, maka kita ambil derajat hadis. Derajat hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengakhiri sholat malam dengan witir. Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengakhiri sholat malam dengan witir. Baik witirnya dilakukan di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengakhiri sholat malam dengan sholat witir. Mohon kawan-kawan agak maju sedikit. Mungkin ada yang baik. Yang ingin sholat tahiyat mungkin di sebelah sana, di depan. Baik, perhatikan para ikhwah. Ini pelajaran pertama. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengakhiri sholat malam, rangkaian ibadah di malam hari dengan sholat witir. Baik itu sholat witirnya dikerjakan di awal malam, berarti ini kemungkinan ada sebelum tidur, atau di pertengahan malam, atau di akhir malam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya setelah tidur. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah pendapat yang lebih kuat bahwa perintah menjadikan sholat witir di akhir sholat malam hukumnya hanya sunnah. Pendapat yang lebih kuat bahwa perintah menjadikan sholat witir di akhir malam hukumnya hanya sunnah. Karena hadisnya berbunyi, ij'alu, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sebagai sholat witir. Akhir sholat kalian di malam hari sebagai sholat witir. Perintah ini, pendapat yang lebih kuat, hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat witir, nanti kita akan baca, sholat witir dan setelahnya sholat dua rakaat. Dan setelahnya sholat dua rakaat. Nanti kita akan baca hadisnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa sholat witir tidak batal jika dikerjakan setelahnya sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat witir tidak batal jika dikerjakan setelahnya sholat sunnah yang ada sebabnya. Apa maksudnya? Saya beri contoh misalkan, bulan Ramadan, tarawih bersama imam, sampai witir, betul tidak? Sampai witir. Kemudian kita di masjid, menunggu sampai subuh. Nah, selama di masjid tersebut mungkin batal, akhirnya wudu. Wudu, setelah wudu ada sholat dua rakaat setelah wudu. Maka apabila ada orang setelah wudu sholat dua rakaat setelah wudu, maka witir yang tadi dikerjakan bersama imam tidak batal. Tidak batal. Maksudnya tidak batal di sini maksudnya witirnya tetap. Tidak perlu witir lagi nanti. Witirnya tetap. Maka pelajarannya adalah bahwa sholat witir tidak batal jika setelahnya dikerjakan sholat sunnah yang ada sebabnya. Seperti tahiyatul masjid, seperti sholat setelah wudu, seperti sholat setelah tawaf, ya, dan semisalnya. Dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh pelajaran selanjutnya mengerjakan sholat sunnah setelah sholat witir. Boleh mengerjakan sholat sunnah dua rakaat setelah sholat witir. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail raka'ataini ba'da al-witri wa huwa jalis. Adalah senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat di malam hari setelah salat witir dalam keadaan duduk. Nah, ini hadisnya. Jadi boleh mengerjakan salat sunnah setelah salat witir, bahkan dalam keadaan duduk. Nah, ini bisa kita kerjakan, terutama nang tuhe-tuhe, nang uyuh-uyuh sudah, ya, kemana-mana bawa minyak angin, kemana-mana bawa balsam, ya Allah kak, ya kakaulun sekongni, masya Allah, mudah-mudahan sidin panjang umur dalam kebaikan. Ini beliau ini ketua yayasan sekarang ya, tuha-tuha. Diberi tugas lebih berat lagi. Mudah-mudahan berkah umurnya. Dulu, cerita dulu. Dulu awal-awal belum ada masjid. Ya. Beliau yang kadang-kadang nyuruh Ustaz, ngisi sana. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi dulu berdakwah itu tidak mudah. Nunggu dipanggil. Nunggu dipakai orang. Sekarang keuyuhan mahagai masjid, kebanyakan masjid, masya Allah. Taib. Kemudian para ikhwah, sholat setelah witir, sholat sunnah setelah witir disebut oleh para ulama sholatut ta'qib. Sholat sunnah setelah witir disebut oleh para ulama sholatut ta'qib. Jadi kalau ada pembicaraan sholatut ta'qib, itu namanya sholat setelah witir. Ta'qib. Ya, ta'qib artinya setelah. Sholat yang dikerjakan setelah witir. Itu disebut sebagai sholat ta'qib. Taib. Kita baca riwayat selanjutnya. Hadis yang ketiga, 409. Wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul la witrani fi lailah. Rawahu Ahmad wa ats-tsalatsah wa shahahu Ibn Hibban. Dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, dari dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan tiga imam serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang pertama yaitu Talq ibn Ali radhiyallahu an. Talq ibn Ali adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya lengkapnya Talq ibn Ali ibn Talq ibn Amr. Talq ibn Ali ibn Talq ibn Amr. Al-Hanafi al-Yamami. Al-Hanafi al-Yamami. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Talq ibn Ali radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata-kata mendengar ini menunjukkan kekuatan hadis, karena berarti langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sahabat lain. Ya, jadi apabila di dalam ilmu hadis ada kata mendengar, itu derajatnya kuat. Sami'tu, aku mendengar. Berarti dia mendengar, beliau langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mempunyai cerita. Ya, saya bacakan ceritanya. Jadi Qais ibn Talq, sang anak Qais bin Talq, bapaknya Talq bin Ali. Sang anak bercerita, "Zarana Talq ibn Aliin radhiyallahu anhu fi yaumin min Ramadhan." Kata Qais bin Talq, "Bapak kami Talq bin Ali pernah mengunjungi kami pada suatu hari di dalam bulan Ramadhan. Wa amsa indana wa aftar, sampai masuk waktu berbuka dan berbuka di tempat kami. Thumma qama bina tilkal laylah wa autara bina." Kemudian beliau sholat tarawih bersama kita. Dulu sholat tarawih itu dikerjakan oleh sebagian para sahabat di rumah masing-masing. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling kuat sholat tarawih di rumah masing-masing. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian beliau sholat tarawih pada malam itu bersama kami dan menyelesaikan sholat witir. Kemudian setelah itu beliau pergi ke masjid. Setelah sholat di rumah, pergi ke masjid. Lalu beliau sholat mengimami kaum muslimin di masjid. Jadi sholatnya dua kali. Sholat di sini, kemudian sholat di sana. Di rumah tadi sudah sholat witir. Ketika di masjid, mengimami kaum muslimin, hatta idza baqiyal witra qaddama rajulan. Hatta idza baqiyal witru qaddama rajulan. Yang di masjid ketika beliau mengimami sampai tersisa sholat witir, beliau menyuruh seseorang untuk maju mengimami sholat witir. Kemudian beliau bersabda, "Autir bi ashabik." Silahkan engkau sholat witir dengan teman-temanmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi lailah." Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Itu ceritanya. Ya, itu ceritanya. Yaitu ceritanya dari Talq ibn Ali radhiyallahu an. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qais ibn Talq di sini dianggap oleh sebagian ulama lemah. Qais bin Talq, sang anak Qais ibn Talq, dianggap oleh sebagian ulama adalah seorang perawi yang lemah. Akan tetapi wallahu alam, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Insyaallah sahih. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Kata-kata tidak ada, ini maksudnya adalah peniadaan. Tetapi maknanya larangan. Garis bawahi itu baik-baik. Kata-kata tidak ada dua witir dalam satu malam, kata-kata tidak ada itu peniadaan, tapi maknanya adalah larangan. Ya, maknanya adalah larangan. Jadi maksudnya jangan mengerjakan dua sholat witir dalam satu malam. Peniadaan, nafyun bima'na nahi. Peniadaan maknanya larangan. Ya, peniadaan maknanya larangan. Kemudian di sini disebutkan tidak ada dua witir dalam satu malam. Satu malam maksudnya dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Satu malam maksudnya adalah dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Tidak boleh mengerjakan dua sholat witir bagi seseorang. Ya, dua sholat witir. Baik. Hadis riwayat Ahmad dan tiga imam. Siapa tiga imam? Nah. Dan tiga imam. Siapa tiga imam? Hah? Tiga imam, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ini tiga imam. Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban yaitu di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Baik. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, larangan mengulang witir dalam satu malam. Larangan mengulang witir dalam satu malam. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang sebelum tidur dia salat witir, lalu dia tidur, lalu dia bangun untuk tahajud, maka tidak ada lagi salat witir yang dia kerjakan. Karena tidak boleh mengerjakan salat witir dua kali. Salat witir yang pertama tidak boleh batal, tidak boleh batal. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya adalah bahwa apabila seseorang sholat tarawih plus witir bersama imam, sholat tarawih plus witir bersama imam, maka apabila imam, saya ulangi, maka apabila makmum tidak ingin berwitir saat itu, boleh dia bangun untuk menyempurnakan sholat dua rakaatnya dan nanti witirnya di akhir malam. Sebelum saya ulangi biar antum paham. Misalkan ada imam sholat tarawih selesai, kita ikut bersama imam. Kemudian imam sholat witir. Kita makmum ingin nambah sholat tarawihnya. Maka meskipun imam sholat witir, kemudian dia salam, kalau kita ingin menambah, menjadikan itu bukan witir, maka kita bangun. Bangun tambah satu rakaat, kemudian salam. Berarti kita belum witir. Nah, ini boleh. Itu yang dicatat. Bahwasanya apabila seorang makmum ikut sholat taraweh bersama imam sampai witir, kemudian dia ingin menambah, maka saat imam sholat witir dan salam, dia bangun untuk menambah. Dia bangun untuk menambah. Ustaz, berarti beda dong niatnya antara makmum dengan imam. Apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat. Kemudian sebagian sahabat ada yang salat sunnah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, kemudian salat wajib, kemudian beliau pulang ke kampungnya. Kemudian di situ beliau mengimami kampungnya, orang-orang di kampungnya, salat wajib. Berarti beliau mengerjakan salat sunnah, kemudian orang kampungnya mengerjakan salat wajib. Jadi tidak ada kewajiban samanya niat antara imam dengan makmum. Nah, ini sering terjadi. Kadang-kadang sebagian orang musafir tidak mau ikut sholat bersama imam yang ada. Aku beda jar. Ikam, insya Allah aku hanya hendak maghrib. Gak mesti. Ya, tidak mesti. Pendapat yang lebih kuat boleh. Perbedaan antara niat imam dengan niat makmum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dalam hadis ini adalah bahwa seorang muslim ketika di bulan Ramadan lebih baik dia sholat bersama imam di masjid sampai selesai. Seorang muslim ketika di dalam bulan Ramadan lebih baik dia sholat bersama imam sampai selesai. Dan apabila dia ingin menambah, maka dia menyempurnakan satu rakaat setelahnya. Apabila dia ingin menambah, maka dia menyempurnakan satu rakaat setelahnya. Baik. Hadis ke-410. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutiru bi sabbihi ismi rabbikal a'la وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد له ولا يسلم إلا في آخرهن. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat witir dengan membaca subhanisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun serta qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. An-Nasa'i menambahkan beliau tidak melakukan salam kecuali pada rakaat terakhir. Wa li Abi Dawud wa Tirmidzi ونحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في الرقعة وفي الآخرة قل هو الله أحد والمعوذتين. Sedangkan di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sama juga seperti hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu anha yang di situ disebutkan setiap surat dibaca di dalam setiap rakaat sedangkan pada rakaat terakhir dibaca qul huwallahu ahad dan muawwidzatain yakni surat al-falaq dan an-nas. Baik. Dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab nama lengkapnya Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Abdullah An-Najjar Al-Ansari Al-Khazraji. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Abdullah bin Najjar Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Khazraji. Dan kunyahnya Abul Munzir. Makanya sebagian kadang-kadang orang tua yang ingin anaknya ahli Quran seperti Ubay bin Ka'ab, ahli bacaan Al-Quran dinamai Al-Munzir agar nanti berkunyah Abul Munzir. Ya, berkunyah Abul Munzir. Kunyahnya Abul Munzir. Beliau disebut Sayyidul Qurra, pemimpinnya para ahli baca Al-Quran. Dan beliau termasuk katabatul wahyi, seorang yang menulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minal ansar, termasuk dari orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam tapi dari kaum ansar. Kita kan sudah belajar ketika belajar sejarah bahwa ada namanya bai'atul aqabah. Bai'at di Aqabah. Aqabah sebuah daerah tinggi, Aqib yaitu sebuah daerah tinggi di dekat kota Mina. Di dekat daerah Mina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum Ansar. Nah, pada saat itu yang ikut dari kaum Ansar cuma 6 orang. Itu gabungan antara kaum Ansar yang besar, kaum Bani Aus dan Bani Khazraj. 6 orang. Kemudian Bai'at Aqabah yang kedua baru bertambah banyak. Nah, termasuk daripada yang 6 orang ini adalah beliau Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau ikut perang Badar dan perang-perang setelahnya. Dan beliau terkenal dengan hafalan Al-Qur'an dan juga bacaan Al-Qur'annya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Abu Bakar radhiyallahu an, beliau menjadikan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam salat tarawih mengimami kaum muslimin. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu termasuk orang yang pernah disebutkan oleh Allah, oleh Jibril namanya di langit. Pernah disebutkan oleh Allah, oleh Jibril alaihi salam namanya di langit. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-410 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah disebutkan namanya oleh Allah dan oleh Jibril alaihi salam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepada engkau lam yakunil ladzina kafaru. Baik. Kemudian Ubay berkata, "Wasammani?" Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Fabaka. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menangis. Menangis disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di langit di hadapan para malaikatnya. Kemudian juga termasuk keistimewaan Ubay bin Ka'ab adalah beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka 'azam?" Wahai Abul Munzir, di sini Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dengan kunyah. Kadang dengan nama, kadang dengan kunyah. Kunyah itu untuk memuliakan orang. Jadi kalau seandainya antum berkenalan dengan orang, "Assalamualaikum mas." "Waalaikumsalam." "Namanya siapa mas?" "Namanya Abul Munzir." Itu seperti dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Kalau ditanya nama, ya ditanya, sebutkan nama. "Nama saya adalah Utuh Suwanang." "Nama saya Suwanang," misalkan. Ya. Maka sebutkan nama. Nah, kemudian yang bertanya bertanya lagi. "Lalu kunyahnya siapa, Mas?" "Kunyahnya Abul Munzir." Maka yang bertanya ini sering menyebut wahai Abul Munzir, itu bentuk pemuliaan dia kepada orang tersebut. Jadi kita memanggil orang dengan kunyah itu bentuk penghormatan kita. Saya dulu punya waktu kerja di Arab Saudi di Islamic Cultural Center Dammam, kerjaannya berdakwah dan penerjemah. Ada kita punya direktur, direktur di kantor, orang Arab Saudi. Kunyahnya Abu Abdul Aziz, karena beliau punya anak namanya Abdul Aziz. Maka ketika kita ingin menghormati direktur kita, kita panggil, ya Abu Abdul Aziz, wahai Abu Abdul Aziz. Itu termasuk daripada penghormatan kita kepada orang, dibandingkan memanggil nama. Nah, itu menurut adat kebiasaan orang Arab yang bisa kita pakai juga. Bahwa seseorang dipanggil dengan kunyah itu termasuk memuliakannya. Saya kunyahnya Abu Abdullah, karena anak pertama saya Abu Abdullah, Abdullah. Maka termasuk menghormati seseorang adalah panggil dengan Abu Abdullah. Ya, dengan kunyahnya, menghormati seseorang dengan kunyahnya maksudnya gitu. Panggillah dengan kunyahnya. Tapi boleh juga manggil nama, boleh juga suanang. Baik, kemudian pada ikhwan, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Tahukah engkau ayat di dalam Al-Quran yang engkau hafal paling agung apa? Maka Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Wahai Abul Munzir, tahukah engkau satu ayat di dalam Al-Quran yang engkau hafal dan dia paling agung di dalam Al-Quran? Maka yang kedua mengatakan, ketika ditanya dengan pertanyaan kedua, ini berarti Rasulullah s.a.w. menginginkan jawaban. Di pertanyaan pertama beliau tidak menjawab, Allah wa Rasulullah alam, sebagai adab seorang murid kepada gurunya. Adab sebagai gurunya. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhu. Maka di pertanyaan kedua, pertanyaan yang sama, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ingin, memang benar-benar ingin jawaban. Menurutmu apa? Maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, oleh Abul Munzir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul, fadaraba fi sadri. Kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul dadaku. Kemudian mengatakan, wallahu wallahi liyahnikal ilma Abul Munzir. Demi Allah, semoga Allah memberikan engkau ilmu wahai Abul Munzir. Nah, ini termasuk keistimewaan dari Ubay bin Ka'ab, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ubay bin Ka'ab wafat pada tahun 30 Hijriah, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, dan disolatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan membaca Subbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, dan qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW salat witir di rekaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-A'la. Dan di rekaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Kafirun. Dan di rekaat ketiga beliau membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. An-Nasai menambahkan beliau tidak melakukan salam kecuali pada rekaat terakhir. Maksudnya apa? Beliau sekaligus tiga rakaat, tidak melakukan salam kecuali pada rakaat terakhir. Sedangkan di dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, sama juga seperti hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini sahabatnya beda. Ceritanya sama, sahabatnya beda. Ya, ceritanya sama, tapi yang meriwayatkan sahabatnya beda. Dan ini menunjukkan kebenaran agama Islam. seperti hadis mutawatir itu menunjukkan kebenaran agama Islam. Kenapa? Karena puluhan sahabat mereka meriwayatkan sebuah hadis. Lafaznya kadang-kadang sama atau maknanya yang sama. Padahal mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Puluhan sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Ini menunjukkan kebenaran agama Islam. Dan yang seperti-seperti ini sering saya katakan, sering-sering masukkan yang seperti ini dalam hati. Agar kita tidak goyah iman. Karena kita tidak tahu iman itu datang goyah. Karena sebuah pendapat, sebuah syubhat yang masuk. Maka yang seperti ini harus sering-sering dimasukkan ke dalam hati. Bahwa ini menunjukkan benarnya ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Bayangkan puluhan sahabat meriwayatkan hadis yang sama, mustahil di antara mereka bersepakat untuk berdusta membuat hadis sama-sama. Dengan kenapa? Dengan kesulitan berkomunikasi pada saat itu. Mustahil. Itu hadis mutawatir. Itulah hadis mutawatir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. An-Nasai menambahkan beliau tidak melakukan salam kecuali pada rakaat terakhir. Sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, sama juga seperti hadis Ubay bin Ka'ab, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang di situ disebutkan setiap surat dibaca di dalam setiap rakaat. Jadi rakaat pertama dari surat witir surat Al-A'la. Rakaat kedua surat Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Kemudian di sini tambahan, sedangkan pada rakaat terakhir dibaca Qul huwallahu ahad, yaitu Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan Nas. Al-Mu'awwidzatain artinya dua surat minta perlindungan. Makanya disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, diambil dari kata-kata At-Ta'awudz. Ya. Al-Mu'awwidzatain diambil dari kata-kata adza. Adza ya'udzu, afwan, adza ya'udzu. Makanya disebut dengan mu'awwidzatain, dua surat minta perlindungan. Ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, dua surat minta perlindungan. Ada hadis riwayat Imam Malik menarik tentang tiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rasulullah SAW bersabda, yang ini untuk penjagaan diri, ya, tindakan preventif, tindakan pencegahan agar tidak sering terkena musibah. Nabi Muhammad, terutama anak-anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihin. Tidaklah seorang minta perlindungan yang paling kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat ini. Tidak ada seorang minta perlindungan dengan perlindungan yang paling kuat dibandingkan seseorang membaca tiga surat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sering-seringlah dibaca. Terutama saat safar, terutama saat sendirian, terutama saat ingin membawa anak. Kadang-kadang kan anak masih kecil-kecil kita bawa di hadapan orang banyak, ada mata-mata yang hasad, pulang-pulang sakit. Atau anaknya masih kecil-kecil, masih imut-imut, dilihat, masih bagus-bagusnya rupa, dilihat. Ada mata hasad, akhirnya jatuh, luka. Maka sering-sering dibacakan kepada anak bacaan ini. Ya, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Ini termasuk tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadinya sesuatu mara bahaya. Nah, di sini berarti antara riwayat 410 dengan 411 ada tambahan. Kalau di 410 rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas saja. Sedangkan di 411 ada tambahannya, yaitu al-ala, kemudian al-kafirun, kemudian al-ikhlas dan al-falak an-nas di rakaat ketiga. Al-ikhlas, al-falak an-nas, tiga surat berarti sekaligus dalam satu rakaat terakhir. Nah, maka sebagian ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mengatakan bahwa hadis ini riwayatnya lemah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini riwayatnya lemah karena di dalamnya ada Yahya bin Ayyub. Sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang perawi yang hafalannya standar, rata-rata gitu. Hafalannya apa? Standar. Sering salah. Ya, sering salah. Saya ingat kata rata-rata, ingat intan ilmu. Kita baru menyelesaikan seleksi penerimaan santri baru. Salah satu yang menarik adalah kita mengadakan setelah tes tulis, kemudian tes baca Quran, besoknya baru tes psikotes. Jadi diketahui dengan tes psikotes tersebut, santri ini nanti kejiwaannya bagaimana. Dari situ juga ketahuan IQ-nya berapa. Dan hampir-hampir IQ-nya di atas rata-rata. Hanya 1-2 orang yang standar lah, standar. Ulun betakun lawan orang yang mensikotesnya. Kalau ulun bang IQ-nya berapa? Langsung tersipu malu pengujinya. Jadi karena kita di pesantren ingin mengadakan pesantren yang unggul, maka kita harus benar-benar tahu keadaan kejiwaan santri tersebut bagaimana nantinya, sehingga menghasilkan yang benar-benar diharapkan. Kemudian sudah dari mulai semenjak dini diketahui, oh anak ini manja, anak ini kada mau yang ngalih-ngalih, ya sukanya kan ma sudah ketahuan. Ya. Yang penting kalau saya lihat dalam dunia pesantren, anak itu tidak melakukan dua hal. Yang pertama, mencuri. Itu biasa di pesantren tidak ada ampun, susah. Harus keluar dia. Karena kebiasaan mencuri itu susah. Kemudian yang kedua, homo. Kalau perempuan, lesbian. Tapi tidak semua pesantren seperti itu ya. Nah, kalau ada gelagat-gelagat seperti itu harus ditangani dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, itu dunia pendidikan. Mudah-mudahan di Banjarmasin semua lembaga pendidikan yang mengusung dakwah salaf dimudahkan oleh Allah SWT. Dan insya Allah Maret kita buka kembali pendaftaran gelombang kedua di Intan Ilmu. Sehingga benar-benar kita bisa menyebarkan dakwah sunnah ini melalui anak-anak kita. Mereka lah kader-kader yang mengusung dakwah sunnah nanti setelah kita semua mati. Saya sendiri saya tidak tahu apakah bisa merasakan hasil pertama dari Intan Ilmu. Karena kalau hasil pertama berarti umur saya akan 46 tahun baru saya merasakan, oh ini alumni pertama Intan Ilmu. Itu masih hidup kada tahu. Mungkin sudah mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan juga husnul khatimah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bedanya itu. Dan hadisnya sahih insyaallah, tidak ada keraguan. 410 sahih, 411 sahih. Minimal hadisnya hasan yang 411. Jadi kadang-kadang bisa dikerjakan. Salat witirnya rakaat pertama al-ala, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Besok malam salat witirnya al-ala, al-kafirun, kemudian al-ikhlas tambah dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama Kenapa? Dipilih tiga surat ini ketika sholat witir. Kenapa dipilih tiga surat ini ketika sholat witir? Surat Al-A'la, karena di dalamnya terdapat perintah si akhirat dan zuhud terhadap dunia. Terutama kita di zaman sekarang ini yang begitu hedonis. Semuanya harus yang mahal-mahal, mewah-mewah, harus yang megah-megah. Nah, ini penting untuk sering-sering dibaca surat Al-Kafirun, Al-A'la, agar kita tahu tetap fokus untuk tujuan. Bahwa tujuannya adalah bagaimana hidup setelah mati nyaman, selamat, aman, tenteram. Ya. Yang kedua surat Al-Kafirun, karena di dalamnya terdapat berlepas diri atau disloyalitas terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Jadi dia condong kepada perkara tauhid. Karena di dalam surat Al-Kafirun berloyalitas atau berlepas diri, al-bara', disloyalitas terhadap orang-orang kafir. Dan keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa dia berlepas diri dari kekufuran. Setaat apapun dia kepada Allah, tauhid bagaimanapun dia kepada Allah, tidak manfaat kalau seandainya dia tidak berlepas dari kesyirikan dan kekufuran. Saya beri contoh misalkan, orangnya ahli tauhid, semangat untuk sholat, sunnah wajib, puasa, sunnah wajib, semangat. Zakat, umrah, perbuatan-perbuatan keislaman dia kerjakan, bertauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia ragu-ragu tentang syiriknya orang musyrik. Kadusnya gini disambati orang-orang Nasrani, kalau pinanya bujur. Jalannya aja beda. Kita jalannya dekat, ini jauh sedikit. Mungkin bujur. Nah ini batal Islamnya. Harus berlepas diri dari kesyirikan. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman." Artinya, kamu tidak akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ada itu. Ya, tidak akan pernah ada. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 22. Meskipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut, yang wajib kita benci, tidak boleh saling kasih sayang dengan mereka, meskipun mereka itu adalah bapak, orang tua, anak, saudara, ataupun kerabat. Tidak boleh. Ya. Nah, ini para ikhwan, kenapa kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga, kenapa dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an, senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tentang Al-Ahkam, hukum-hukum syariat, halal, haram, itu ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qasas, kisah-kisah. Yang ketiga, At-Tauhid. Itu inti Al-Quran. Nah, yang ada di dalam surat Al-Ikhlas adalah Tauhid. Yang ada dalam surah Al-Ikhlas adalah apa? Tauhid. Makanya dia disebut dengan sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas berarti dia membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau begitu saya sepertiga, ulun baca tiga kali aja sudah. Al-Ikhlas. Hatam dah Quran. Ya, ini tidak benar. Maksudnya adalah keutamaan dari surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Karena dia mengandung tauhid yang merupakan sepertiga dari Al-Quran. Baik. Hadis selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-412. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala awtiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah sebelum tiba waktu subuh. Hadis riwayat Muslim. Wa Ibn Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Sedangkan di dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang mendapatkan waktu subuh namun beliau belum salat witir, maka tidak ada witir baginya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakar, rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketiduran sampai tidak mengerjakan salat witir atau lupa mengerjakannya, maka salatlah ketika telah tiba waktu subuh dan ketika ingat. Hadis riwayat 5 imam selain An-Nasa'i. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan kunyahnya. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Ini sahabat juga termasuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, min sigharis sahabah. Sahabat yang masih muda. Karena umur beliau, beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, umur beliau berapa? 10 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau berapa? 20 tahun. Ya, 20 tahun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan beliau termasuk daripada ahadus sahabah al-mukthirina li riwayat al-hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan beliau dikuburkan di kota Madinah. Dikuburkan di kota Madinah. Dan beliau seorang Ansar, dari kaum Ansar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah sebelum tiba waktu subuh. Berwitirlah sebelum tiba waktu subuh. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat witir sebelum tiba waktu subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang mendapatkan waktu subuh namun belum salat witir, maka tidak ada witir baginya. Jadi kalau belum salat witir tapi sudah azan subuh, maka tidak ada salat witir. Tapi ini hadis maksudnya adalah bagi siapa yang meremehkan salat witir. Meremehkan salat witir. Ini perlu digarisbawahi. Ini bagi siapa yang meremehkan sholat witir. Karena sholat witir cuma satu rakaat. Masa tidak bisa satu rakaat? Gitu? Satu rakaat sebelum tidur. Satu rakaat sekarang. Misalkan, Ustaz kalau sudah sampai rumah tuh ngalih. Kalau di masjid nyaman. Maka kerjakan setelah kajian ini, sholat dua rakaat sebagai ba'diyah, kemudian satu rakaat, pulang, tidur. Ya. Karena kalau sudah di rumah memang susah. Pertama tidak ada yang lihat. Ya. Kalau sudah sampai rumah, tuh lepas peci, lepas baju, lepas jenggot, lepas penampakan. Ya. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian ya kelihatan aslinya gitu. Maka kerjakan satu rakaat. Nah hadis ini maksudnya tidak ada witir kalau sudah masuk waktu subuh. Para ulama menjelaskan bahwa ini bagi siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja meremehkan sholat witir. Akhirnya tidak sholat witir. Paham ya para ikhwan? Adapun kalau seandainya dia ketiduran, keuyuhan, akhirnya ketiduran, kecapean, akhirnya ketiduran, maka di sana ada mengganti sholat witir di waktu duha. Mengganti sholat witir di waktu duha. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketiduran sampai tidak mengerjakan salat witir atau lupa mengerjakannya, maka salatlah ketika telah tiba waktu subuh atau ketika ingat. Nah, ini menunjukkan para ikhwah beberapa hadis. Ya, beberapa pelajaran maksud saya. Hadis riwayat 5 imam. 5 imam siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Selain An-Nasa'i. Ya, berarti cuma 4 sebenarnya. Cuma 5 imam itu istilah siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. 5 imam adalah 4 imam yang mempunyai kitab As-Sunan ditambah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan waktu terakhir sholat witir sebelum azan subuh. Waktu terakhir sholat witir sebelum azan subuh. Kemudian pelajaran selanjutnya, tidak diperbolehkan mengqadha salat witir bagi siapa yang ketinggalan atau bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Tetapi kemudian belajar selanjutnya, boleh mengerjakan sholat witir di waktu subuh atau setelahnya apabila dia ketinggalan karena ada uzur. Boleh mengerjakan sholat witir di waktu subuh atau setelahnya apabila ketinggalan sholat witir karena ada uzur, baik ketiduran atau lupa. Ya, jadi misalkan saya beri contoh sini, subuh jam berapa? Jam 5 lewat 8. Kemudian orang ini karena keletihan sampai subuh hanya bangun pas azan subuh. Belum sholat witir dia. Pas azan subuh baru bangun. Belum sholat witir. Karena keletihan. Atau karena kelupaan. Maka pada saat itu dia bangun, ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian setelah itu baru sholat witir. Ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang ke-413. Barang siapa yang ketiduran dari sholat witir atau kelupaan, maka hendaklah dia sholat jika telah subuh. Jika telah masuk waktu subuh. Atau jika dia ingat. Nah, ini para ikhwah. Tapi ini jangan setiap hari. Ini kalau setiap hari bukan ketiduran berarti. Bukan sholat witir itu berarti. Sholat ganjil setelah adzan subuh ngarannya. Sama seperti misalkan ada orang. Ada hadis riwayat Abu Daud bahwa boleh mengerjakan qobliyah subuh bagi siapa yang ketinggalan setelah sholat subuh. Boleh mengerjakan qobliyah subuh setelah subuh bagi siapa yang ketinggalan. Karena mungkin kecapean bangunnya terlambat, akhirnya dia tidak sempat sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Tapi jangan dikerjakan setiap hari. Ini nanti bukan jadi qobliyah, tapi ba'diyah subuh. Paham ya? Tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, ini pelajaran. Jadi boleh mengerjakan sholat witir apabila sudah masuk waktu subuh, jika ketiduran ataupun kelupaan. Ya, tapi jangan syarat bukan sengaja atau bukan setiap hari. Wallahu a'lam. Habis waktunya. Saya baca hadis selanjutnya ya, 415, 416 ya, 2 hadis lagi. 415. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhira falyutir akhirahu al-akhir al-lail, fa inna salata akhir al-lail mashhudah wa dhalika afdal. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia salat witir di awal malam. Namun barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu tidak disaksikan, dan itu hal itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah artinya paham ya. Artinya paham. Dari Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam. Maksudnya dia kebablasan terus, di akhir malam tidak bisa bangun. Akhir malam di sini maksudnya adalah sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Menghitung sepertiga malam bagaimana? Maka sekarang misalkan anggap maghrib jam 6, jam 7 anggap. Jam 7 maghrib. Jam 7 malam. Kemudian subuhnya jam 5. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam. Berarti pertengahan malam itu jam 12. Lalu sepertiga malam pertama bagaimana? 8, 9, 10, 11. Sepertiga malam. Ya, berarti 3. 8, 9, 10. Ya. 10. Setengah 11. Ya. 11, 12, 1. Itu sepertiga malam kedua. Setengah jam 1, setengah 2. Itu sepertiga malam kedua. 2, 3, 4, 5. Sepertiga malam ketiga. Dari mulai jam 2 sampai jam 5. Sepertiga malam ketiga. Begitu cara menghitungnya. Ya, begitu cara menghitungnya. Maka yang dimaksud ini, di akhir malam maksudnya sepertiga malam terakhir. Maka hendaknya ia sholat witir di awal malam. Maksudnya sholat witir di awal malam, baik setelah sholat isya, baik setelah sholat isya langsung, ataupun sebelum tidur. Pokoknya di awal malam. Sebelum dia tidur. Namun barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Tapi jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin. Yakin. Semalam aja keuyuhan. Yakin. Yakin keuyuhan lagi. Ya, tidak bangun lagi maksudnya. Maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan. Maksud disaksikan di sini, pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud disaksikan di sini adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya kullu lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir." Allah Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "Nid'uni fa astajibulah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang minta, aku akan kasih. "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah hatta yanfajr al-fajr." Barang siapa minta ampun, aku akan ampuni sampai terang waktu fajar. Makanya disebutkan bahwa waktu akhir malam lebih utama dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa waktu di akhir malam lebih utama yaitu surat Al-Muzammil ayat 6. "Inna nasyi'atal laili hiya aqwam wa ashaddu wa aqwam qila." Sesungguhnya nasyi'atal lail maksudnya adalah orang tidur, setelah tidur dia bangun di malam hari. Itu namanya nasyi'atal lail. Bangun di malam hari setelah tidur. Ya. Itu lebih kuat dan lebih didengar ucapannya. Hadis yang ke-416. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh mengerjakan sholat witir di awal malam, boleh mengerjakan sholat witir di akhir malam. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat witir di akhir malam lebih utama. Sholat witir di akhir malam lebih utama. Taib. Hadis selanjutnya. Yang terakhir tentang sholat witir. Karena pertemuan yang akan datang membicarakan tentang sholat duha. "Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza tala'a al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salati al-lail wal witr fa'utiru qabla tulu'i al-fajr." Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Apabila telah terbit fajar, maka telah hilanglah waktu salat malam dan salat witir. Maka berwitirlah sebelum terbit fajar." Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Umar sudah kita lewati, sudah kita ambil pelajaran. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, apabila telah terbit fajar. Fajar di sini maksudnya adalah fajar yang kedua. Fajar yang kedua. Fajar di sini maksudnya adalah fajar yang kedua. Ya, fajar yang kedua. Maka telah hilanglah waktu sholat malam dan sholat witir. Artinya selesai waktu sholat malam, sholat witir. Maka berwitirlah sebelum terbit fajar. Berwitirlah sebelum terbit fajar. Ini menunjukkan waktu sholat malam dan sholat witir sampai terbit fajar kedua. Itu pelajarannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dengan ini kita cukupkan kajian. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pelajaran Bulughul Maram, maka saya memohon maaf, insyaallah kita akan sambung lagi pada bulan depan. Saya ada safar. Ya, ada safar. Untuk pelajaran bulan Bulughul Maram kita akan sambung bulan depan. Karena saya ada safar. Nak 4K. Ada menarik waktu tes santri. Kan wawancara dengan santri. Ulun takuni, siaplah berpisah lawan abah mama. Siap. Pina pasti orangnya. Siap. Ya. Kena mun keganangan ke apa? Kada keganangan. Ulun pernah di 10 hari di sekolah kada bulik-bulik, maksudnya ada kegiatan di sekolah 10 hari, tidak pulang-pulang. Habis itu pulang ke rumah biasa aja. Enggak kangen, enggak kangen. Ya Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang menarik. Apa lauk kesukaan? Telur. Telur dimasak apa biasanya di rumah? Di opor. Oh, Masya Allah. Habis itu ngobrol lagi kan? Nanya lagi. Di akhir mau selesai. Julun, cukuplah. Belum set. Tadi sepertinya salah. Lain telur di opor, tapi telur di bistik. Jadi memperbaiki apa informasi, subhanallah. Macam-macam, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah sholat qiyamul lail kurang dari 11 rakaat? Misalnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu sholat 1 rakaat witir. Boleh. Ya, pada hanya koler. Boleh, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan harus tidur dulu sebelum sholat malam. Bagaimana yang seharusnya? Jazakallahu khair. Maka jawabannya iya. Kalau itu disebut dengan tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari waktu malam maka bangunlah salat tahajud. Salat tahajud adalah salat dilakukan di malam hari setelah tidur. Tetapi bolehkah salat malam tanpa tidur? Boleh. Disebut dengan qiyamul lail atau salatul lail. Ya, salat lail. Wallahu a'lam. Apakah jika sholat tahajud dan saya paksakan untuk sholat, walaupun mengantuk dan kadang tidak khusyuk karena mengantuk, apakah akan tetap mendapatkan pahala? Maka jawabannya, kalau mengantuk, tidur. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau ngantuk, tidur. Ya. Tidurlah kalau ngantuk. Ya. Tapi jangan setiap malam tidur aja kau. Ya. Dengan alasan Allah tidak pernah bosan selama kita tidak bosan. Ya. Itu bagi yang beramal, yang tidak beramal mana? Ya. Maksudnya apabila seseorang tidak sanggup maka istirahat. Rasulullah SAW beliau sholat sambil berdiri. Terkadang beliau sholat sambil duduk karena keletihan. Ini wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fik barak. Ada fulan yang sering sholat malam, baca Quran, puasa sunnah Senin Kamis dan sholat wajib, tapi masih suka berkata kasar, menyumpah serapah. Apakah ada yang salah dari fulan tersebut? Iya, ada yang salah. Buktinya dia sumpah serapah. Maksudnya mungkin kok sholat malamnya tidak berpengaruh pada ucapannya. Kemudian kok puasa Senin Kemisnya tidak berpengaruh pada perbuatannya? Kenapa masih kasar? Maka jawabannya pada ikhwah, ibadah kadang-kadang bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Tapi kadang-kadang bisa tidak mempengaruhi akhlak. Karena yang namanya akhlak itu harus dilatih. Sebagaimana seseorang kuat beribadah harus perlu usaha dan latihan. Maka begitu juga akhlak harus dilatih. Ya, harus dilatih. Rasulullah SAW bersabda, Man tasabbara yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, melatih diri sabar, maka Allah akan membuat dia sabar. Jadi tidak ada yang salah dalam sholat malamnya, puasa Senin Kemisnya tidak. Tetapi dia harus lebih berusaha untuk menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang kasar dan kotor. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min muta'an wal la'an wa fahishul badi." Seorang beriman tidak boleh suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, porno, keji. Allahu a'lam. Di kampung saya, apabila selesai sholat, para makmum duduk tawarruk hingga imam duduk serong ke kanan. Barulah makmum bubar menjauhi imam. Apa hukum demikian? duduk seperti apakah yang disunahkan setelah salam? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat fardu, maka beliau mengucapkan Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam minkas salam. Kemudian beliau baru merubah posisi duduknya menghadap ke arah jamaah, menghadap kepada para makmum. Setelah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Nabi Muhammad SAW kalau seandainya beliau telah selesai sholat, maka beliau beristighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru setelah itu menghadap kepada makmum. Nah, pada saat itu makmum ingin berubah, tidak mengapa. Tetapi apakah boleh merubah si makmum ini? Boleh merubah bentuk duduknya ataupun pindah ke tempat lain ya sebelum imam pindah? Maka jawabannya boleh. Saya belum dapati ada larangan, karena yang dilarang adalah di dalam sholat, tidak boleh mendahului imam. Adapun di luar sholat, maka sholat sudah selesai ya. Tetapi lebih baik, lebih beradab, yaitu apabila sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beristighfarlah 3 kali. Kemudian Allah sebutkanlah Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru kalau seandainya ingin bergerak, maka silahkan bergerak. Tapi jangan sampai mengganggu orang yang orang yang berzikir. Karena sebagian ikhwah kadang-kadang langsung menuju dinding sebelah sana, apalagi sampai ngobrol, maka ini tidak elok, tidak baik. Ya, selesaikan zikir setelah sholatnya di tempat masing-masing. Wallahu a'lam. Batas waktu sholat isya, apakah tengah malam atau menjelang subuh? Khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat tengah malam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, yaitu wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya kepada pertengahan malam. Nah itu ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ada namanya waktu sholat isya yang ikhtiari, pilihan. Ada namanya waktu sholat isya yang ittirari, terpaksa. Apabila waktu sholat isya yang ikhtiari, maka pertengahan malam. Yang ittirari sampai sebelum subuh. Apa maksudnya? Saya beri contoh. Kalau kita sekarang tidak ada keterpaksaan, maka waktunya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam tadi jam berapa? Jam 12, setengah 1 gitu ya. Sekitar itu. Sampai pertengahan malam. Karena kita tidak ada keperluan untuk mengakhirkan. Tetapi kalau seandainya ittirari, terpaksa, maka sampai sebelum subuh. Itu boleh, masih boleh mengerjakan sholat isya. Seperti apa? Wanita yang suci dari haidnya setelah tengah malam, maka dia boleh mengerjakan sholat isya sebelum subuh. Atau seseorang yang ketiduran, maka dia boleh mengerjakan sholat isya sebelum subuh dan semisalnya. Itu namanya waktu ikhtiari, pilihan, dan waktu ittirari, yaitu terpaksaan. Paham ya? Wallahu a'lam. Bagaimana kalau imamnya sholat tarawih 2 rakaat, 2 rakaat, tetapi witirnya sekaligus 3 rakaat, baru salam. Kalau kita mau menambah 1 rakaat, apa boleh? Karena yang Ustaz jelaskan tadi cuma witir 2 rakaat, salam 1 rakaat, salam. Paham gak maksud beliau? Jadi imamnya kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi witirnya 3 rakaat sekaligus. Sedangkan kita ingin menambah. Jangan sampai witir di awal malam. Kita ingin witirnya di akhir malam. Maka bagaimana ini? Witirnya 2-3 rakaat sekaligus. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa, tambah saja. Ya, 1 rakaat. Berarti set menjadi 4 rakaat. Padahal kan sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka jawabannya 4 rakaat karena keadaan imam. Bukan karena kesengajaan kita. Paham ya? Wallahu a'lam. Apakah sholat witir atau sholat sunnah malam lainnya di malam lainnya sambil membaca mushaf atau Quran di HP? Sholat sunnah malam lainnya boleh sambil membaca mushaf atau Quran di HP? Maka jawabannya boleh, tetapi lebih utama bacalah sesuai dengan hafalannya. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah kalian dari Al-Quran, sesuai dengan hafalannya. Hafalannya cuma 30, Ustaz. Bacalah itu sudah. Makanya ditambahi. Umur pian berapa? 40. 40 tahun umurnya. Hafalan berapa? 30, Ustaz. Tambah surat paling favorit, inna ataina. Kemana aja pian selama ini? Maka beliau menjawab, ada, Ustaz, di Banjar. Allah alam. Adakah anjuran berapa rakaat untuk sholat malam? Maka jawabannya, apabila sholat malam seperti Rasulullah, maka silahkan sholatnya 11 rakaat. Panjangnya, bagusnya. Tapi kalau seandainya tidak sanggup untuk panjang dan bagus, maka sholatlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam semampunya, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Allahu a'lam. Apa hukumnya sholat tahajud berjamaah? Boleh kadang-kadang. Boleh kadang-kadang. Tetapi jangan dijadikan terus-menerus. Bukankah Imam Syafi'i memakruhkannya? Maka jawabannya iya. Saya belum membaca perkataan Imam Syafi'i apakah beliau memakruhkannya. Tapi kalaupun Imam Syafi'i memakruhkannya, maka Rasulullah SAW pernah mengerjakannya sesekali dengan para sahabatnya. Ketika beliau sholat di rumahnya Maimunah, sholat bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sholat tahajud bersama Anas bin Malik, sholat bersama-sama. Ini menunjukkan bolehnya sholat tahajud kadang-kadang berjamaah. Ketika terlambat sholat, kemudian menepuk jamaah yang sedang sholat tersebut agar menjadi imam, namun imam tersebut sholatnya tidak tumaninah, apa saya melanjutkannya untuk atau menghentikan sholat saya? Maka kalau tidak tumaninah, batalkan sholatnya. Karena tumaninah rukun sholat dengan ijma' para ulama. Sebagaimana dalam hadis orang yang buruk sholatnya, Rasulullah SAW pernah memerintahkan orang tersebut mengulang sholatnya sebanyak 3 kali. Sampai orang tersebut menyerah, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat selain ini, sebagus ini tidak bisa sholat. Maka kata Rasulullah SAW, jika engkau ruku'lah dengan tumaninah. Jika engkau berdiri, i'tidallah dengan tumakninah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tumakninah rukun salat. Yang salatnya tidak tumakninah tidak sah salatnya. Salatnya tidak tumakninah tidak sah salatnya. Maka pada saat itu ya tidak usah dilanjutkan. Dan yang kedua tidak usah nempuk orang. Ya. Bagaimana agar bisa berimaman? Maka jawabannya adalah berdiri di sampingnya. Misalkan imam. Ini sholat dia di masjid. Kemudian kita ingin menjadikan dia imam. Berdiri di sampingnya. Oh berarti si ini paham. Bahwasanya dia mau berimaman. Ya. Nah, lalu orang kedua bagaimana? Berdiri lagi sampingnya. Kalau berdiri lagi di sampingnya, maka berarti 2 makmum berarti 1 imam. Nah, maka paham berarti mundurlah. Ya, imam di depan, kemudian 2 makmum ini turun. Jadi enggak perlu tepuk-tepukan. Yang jadi masalah adalah kalau ada orang sholat, kemudian dia datang berdiri sampingnya. Kemudian yang di sampingnya ini yang berdiri tadi mengatakan, "Kenapa kamu kesini?" Maksudnya, "Kenapa kamu kesini kok saya lagi sedang sholat?" Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu, tidak perlu tepuk. Nanti kalau tepuk, ya orang kadang-kadang tidak paham, ada yang paham, ada yang tidak paham. Dan belum diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menepuk. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelumnya saya katakan pelajaran bulughul maram. Ya. Adapun pelajaran lainnya masih tetap. Ya, seperti malam Kamis nanti pelajaran tauhid masih ada. Ya,